tengah gunung terbanglah burung. Terbangnya lama gak nanggung-nanggung. Sayapnya patah masuk ke dalam kawah. Kawahnya enak laharnya tumpah. Yo, yang kurasakan tentangmu itu enak. Bikin lagi kalau ditinggalin sejenak. Bekasnya nyisa meskipun jauh. Demi ketemu jarak akan ku tempuh. Itumu ampuh, aku bersimpuh. Kena sekali aja kaki berasa lumpuh. Tetesan keringat bulat-bulat. Dalam dekapanmu tuh sungguh anget. Yang atas bentuknya nongol montok. Yang bawah masuk ke dalam mentok. Pengen terus notok karena gelisah. Kelamaan diinget aja bikin ku basah. Selalu buat badanku gemeter. Dekat kamu bawahnya tuh maser. Pikiran muter, gak mandek-mandek. Sampai gak peduli yang lain kayak di muter. Di tengah gunung terbanglah burung. Terbangnya lama gak nanggung-nanggung. Sayapnya patah masuk ke dalam kawah. Kawahnya enak laharnya tumpah. Di otakku tuh kamu nyantol. Candu kamu tuh aku getol. Keras kondisi karena jarak. Jadi memang wajar besar gejolak. Sulit mengelak, datang mendadak. OMG, oh iya, oh tidak. Walau kejeledak, susah amnesia. Ingat gerak enak sembuhkan hipotermia. Yang gantung nyembul, yang ujung timbul. Belakang bawah mumbul, depan lembut anget gak ngebul. Dekat rapat lekat makin nancep. Pucur keringat, peluk erat mantep majlup. Makin dalam makin cepat harum lupa apa. Anumu penuh sesak sumpah. Pokoknya anu kita plek plek plek. Dan akhirnya di kau daku glipa. Di tengah gunung terbanglah burung. Terbangnya lama gak nanggung-nanggung. Sayapnya patah masuk ke dalam kawah. Kawahnya enak laharnya tumpah. Di tengah gunung terbanglah burung. Terbangnya nakal gak pake sarung. Sayapnya patah masuk ke dalam kawah. Kawahnya enak laharnya tumpah.